Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharru umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku seiman, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang insyaallah kami doakan agar antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadil laila, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, kajian bahasa Arab serta al-qawa'id an-nahwiyah, yaitu serta grammar bahasa Arab yang disebut dengan istilah nahu. Pada minggu yang lalu atau al-usbu'il madhi, kita membahas tentang bina'ul fi'li wa mu'rabuhu, yaitu fi'il yang mabni dan fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mabni ada beberapa macam. Yang pertama, al-fi'il al-madhi. Fi'il madhi kulluhu mabni. Semua fi'il madhi dihukumkan bahwa dia adalah fi'il mabni, yaitu fi'il yang permanen, tidak berubah. Demikian juga yang kedua adalah al-fi'lul amri, fi'il amar. Kulluhu mabni, semuanya mabni. Adapun fi'lul mudhari', sebagiannya mu'rab, sebagiannya mabni. Mata yakunul fi'lul mudhari'u mabniyan? Kapan fi'il mudhari' ini mabni? Al-fi'lul mudhari'u mabni, al-fi'lul mudhari'u yakunu mabniyan idza tasala bihi nunun niswah. Apabila fi'il mudhari' ini bersambung dengan nun niswah. Nun niswa hiya nun allati tadullu ala anna fa'ilahu mu'annas, bahwa pelakunya adalah wanita, mu'annas. Baik itu dhamir mukhatab, yaitu antunna, maupun hunna, dhamir ghaib. Contoh, yadrusu yadrusna. Mana yadrusna? Ya, para wanita sedang belajar. At-talibatu yadrusna. Para mahasiswi atau para pelajar wanita sedang belajar. Al-ummahatu yatbukhna. Para ibu sedang memasak. Al-banatu yaknusna. Anak-anak perempuan itu sedang menyapu. Al-khadimatu ya'malna. Para pembantu perempuan sedang bekerja. Nah, ya'malna, yadrusna, yaknusna, semua fi'il mudhari ini diakhiri dengan nun. Hadhi nun tusamma nun niswa. Nun niswa menunjukkan bahwa pelakunya adalah wanita. Jama' هذا ضمير غائب ضمير مخاطب يعني توبا انتن taktubna. Kalian sedang menulis. Antunna tadrusna. Kalian sedang belajar. Antunna tahfazna al-Qur'an al-Karim. Kalian sedang menghafal Al-Quran Karim. Juga diakhiri dengan nun. Bedanya apa? Kalau di awal diawali dengan ya, sedangkan dhamir mukhatab diawali dengan ta. Jadi yadrusna dengan tadrusna. Kedua-duanya nunnya disebut nun niswa. Nah, fi'il ini mabni. Ma'alat bina as-sukun. Yadrusna, kita lihat sebelum nun, huruf sin, itulah huruf fi'il akhir. Huruf apa? Huruf fi'il yang akhiran huruf terakhir adalah sin daripada darasa yadrusu. Idan yadrusna, dan dia bersukun. Nah, ini katakan mabniyun ala sukun. Maudi akhar, tempat yang kedua atau tempat yang lain fi'il mudhari yang mabni adalah fi'il mudhari alladhi ittasala bihi nunut taukid al-mubashirah. Nun taukid secara langsung. Mal maksud? Mal murad ya akh? Apa maksudnya? Apa yang maksud dengan mubashirah? Langsung? Iya, tanpa ada pemisah antara fi'il dengan nun taukid. Artinya fi'il mudhari belum bersambung di akhirnya dengan alif tasniyah, alif menunjukkan pelakunya dua orang, au wawul jama'ah, atau pelakunya waw menunjukkan apa? Mana waw jama'ah? Menunjukkan pelakunya banyak, baik itu hum atau antum, atau bersambung dengan ya al-mukhatabah. Ya mukhatabah yaitu pelakunya wanita, orang kedua, engkau wanita. Nah, jika fi'il mudhari bersambung dengan tiga huruf ini, alif tasniyah, wawul jama'ah, ya mukhatabah, kemudian masuk nun taukid, maka fi'il itu bukan mabni, tapi fi'ilnya mu'rab. Sebagai contoh, yadrusu, masuk fi'il mudhari, masuk nun taukid, baik nun taukid saqila am khafifa, madha yasiru, jadi apa? Yadrusanna, au yadrusan, kalau nun taukid khafifa. Yadrusan, yadrusanna. Huruf akhirnya adalah sin. Huruf akhir fi'il kan sin, darasa yadrusu. Masuk nun taukid, maka fi'il ini mabni. Alamatul bina al-fathah. Limadha al-ittisali binuni taukid. Jadi yadrusanna, yadrusan. Tadrusanna, yadrusan. Adrusanna, adrusanna, adrusan. Yaktub, yaktubanna, yaktuban. Nah, begitulah selanjutnya. Tapi kalau dia dimasuki oleh alif tasniyah, awal jama'ah, atau ya mukhatabah, fi'il tersebut apa? Mu'rab. Contohnya, yadrusuna, masuk taukid, yadrusunna. Yadrusunna, perhatikan sinnya tidak berubah, berbaris dhamma. Karena ini fi'il ini mu'rab. Apa tanda rafa'nya? Thubutun nun al-mahzufa litawalil amsal. Itu nun, nun, tapi nunnya dibuang. Asalnya yadrusuna, nanya dibuang karena masuk nun taukid, karena ada nun yang berturut-turut, bergandengan. Pertama, nun alamatul i'rab, sebagai tanda i'rab. Kemudian masuk nun taukid, maka nun tanda i'rabnya dibuang. Jadilah apa? Yadrusun nasa. Nah, bertemu dua sukun. Yang pertama, wawul jama'ah, sebagai pelaku. Kemudian nun taukid, baik saqilah atau khafifah, masuk sama-sama sukun. Maka dibuang wawnya. Waw itu waw dhamir, fa'il. Dibuang. Limadha? man'an lil tiqa'u sakinin, untuk mencegah terjadinya atau bertemunya dua sukun. Fasara yadrusunna. Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Tapi itulah kajian kita pada minggu yang lalu. Malam ini kita lanjutkan kajian kita fi safa thamina asyara, yaitu halaman 18. Silakan buka halaman 18. Yaitu apa? Alamatul i'rab. Alamatul i'rab. Nah, nanti saya persilakan kepada para pemirsa TV Roja maupun para pendengar Radio Roja untuk ikut serta membaca apa yang ada tertulis di halaman 18 dan halaman berikutnya. Sekaligus ya Ustaz Ehsan melatih ya. Nah, tadrib qiraah, melatih membaca. Baik, nanti akan saya tanya beberapa grammar yang sudah kita pelajari. Baik, fadal ya Ustaz Ehsan. Baik, pendengar Roja dan pemirsa TV Roja dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa untuk bisa membaca ya pembahasan di kesempatan malam ini. Anda bisa membuka di halaman 18 ya, di jilid ketiga. Silakan di 0218236543 dalam pembahasan alamatul i'rab fil mudhari' atau alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyah. Silakan baik ikhwan ataupun akhwat di 0218236543. Kita berikan kesempatan untuk satu penelpon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mu Ahsan. Iya. Baik. Baik. Nam, tafadhal ya Umm Ahsan. Ustaz. Alamatul i'rabil asliyatu wal far'iyatu. Alamatul i'rabi fil mudhari'i salasu. Wahia. Kenapa enggak ditanwinkan salasunya? Fil mudari'i salasun. Salasun, iya. Sahih Ustaz. Iya. Harus ditanwinkan. Kenapa ditanwinkan? Karena tidak ada alif lam, so. Alif lam, iya. Dan dia bukan mudhaf. Dan dia bukan termasuk isim yang tidak boleh bertanwin. Bukan isim mamnu min sarfi. Iya. Wahia abdomatu, wahia alamatul taf'i. Al-fathatu, wahia alamatul nasbi. As-sukunu, wahia alamatul jasmi. Wahunaka alamatul ukhra. Alamatun ukhra. Alamat, enggak ada alif lamnya Ustaz. Iya betul, enggak ada alif lamnya, ditanwinkan sah. Coba baca kembali. Wa hunaka alamatun ukhra far'iyatu. Kenapa tu atau tun? Far'iyatun. Wa hiya fil anwa'il atiyati minal fi'li. Baik, yakfi. Iya, saya akan tanya. Alamatul i'rabi. Kenapa dibaca bi? Mudhaf ilaih Ustaz. Mudhaf ilaih. Nah. Ahsan. Dari mana tahu tanda itu mudhaf ilaih? Dia yang keduanya pakai alif lam. Apa? Memakai alif lam dan memakai alif lam. Memang mudhaf ilaih enggak boleh harus pakai alif lam. Enggak juga Ustaz. Enggak juga. Kecuali kalau dia isim ya Ustaz. Iya. Mang mudhaf ilaih harus isim kan? Enggak ada mudhaf ilaih itu huruf atau fi'il. Jadi yang saya tanya, dari mana Ummu Ahsan tahu bahwa i'rabi itu mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih. Biasanya ada tanda, ada ciri yang mencolok bahwa itu mudhaf ilaih. Dari isim awalnya ini. Dari alamat mudhafnya. Nah, ketahuan bahwa alamatnya tidak ada alif lam, tidak bertanwin. Kalau seandainya enggak ada ba harakat, bisa juga dilihat dari tidak ada alif lam. Itu tanda yang nyata. Ya. Ya, seperti Al-Qur'an Ilahin Nas, ya kan? Malikin Nas. Ilah enggak ada alif lamnya, maliknya tidak ada alif lamnya. Berarti annasnya mudhaf ilaih. Baik. Alamatul i'rabi, alamatul i'rabi al-asliyatu. Kenapa tu? Kenapa enggak asliyati? Li'anahu khabar, Ustaz. Khabar. Khabarnya sih alamat. Kalau dia khabar, coba terjemahkan. Tanda-tanda i'rab yang asli dan cabang-cabangnya. Coba ulang kembali terjemahannya. Tanda-tanda i'rab yang asli. Kok pakai yang? Tanda-tanda i'rab asli dan cabang-cabangnya. Kalau asli itu sebagai khabar, jadi terjemahannya begini, tanda-tanda i'rab adalah asli dan tidak asli. Apakah begitu terjemahannya? Oh, gitu. Berarti apa ya, Ustaz? Asli ini apa ya? Na'atnya i'rab. Na'atnya bagi i'rab. Kalau dia i'rab, tentu dia majrur. Majrur, iya. I'rabi majrur, kan? Naam, Ustaz. Iya. Jadi gimana ini? Apa ya? Anda bilang sih itu. Iya, pakai perasaan sih aslinya ini. Khabarnya sih ini. Khabar? Baik, coba kita tanya para pendengar yang lain ya, Ummu Ahsan ya. Ini ya, saya tidak mau jawab dulu. Coba kita lemparkan. Iya. Iya. Nanti apa, telepon lagi. Iya. Nah, jazakallahu khair Ummu Ahsan, barakallahu fiik. Dan bacaannya sudah tepat insyaallah terkait dengan pertanyaan yang berikutnya yang kita masih tunggu jawabannya. Untuk pendengar selanjutnya silahkan di 0218236543. Dalam pembahasan atau dalam kalimat yang di awal perintah ini, alamatul i'rabil asliyatu wal far'iyyah. Silakan. Halo. Halo. Iya. Yeah. Naam. Dengan siapa, Ummu, di mana? Ummu Fatimah. Naam, tafadhali Ummu Fatimah. Iqra'i awalan. Naam. Alamatul i'rabi asliyatu wal far'iyyatu. Lanjut Ustaz bacanya. Naam. Alamatul i'rabi fil mudhari'i salasun. Wahia al-dhammatu wahia alamatul raf'i. Al-fathatu wahia alamatul nasbi. As-sukunu wahia alamatul jazmi. Naam Ustaz. Lanjut lagi Ustaz. Iya. Naam. Wahunaka alamatu ukhra. Wahunaka alamatun ukhra far'iyyatun wahya fil anwa'i al-atiyati min al-fi'li. Iya. Baik. Tadi Ummu Ahsan ditanya tentang asliyah. Nah, Ustaz. Nah, apakah Ummu Fatimah sependapat dengan beliau asliyah adalah khabar? Mubtada mu'akhar, Ustaz. Mubtada mu'akhar. Mana khabarnya? Khabarnya alamatul i'rabi. Coba terjemahkan. Tanda-tanda i'rab. Gimana tadi? Tanda-tanda yang i'rab. Asli dan cabang yang gimana? Apa maksudnya itu? Tanda-tanda i'rab asli dan cabang-cabangnya. Jadi tanda yang asli dari i'rab dan cabang-cabangnya, Ustaz. Bukan? Iya. Nah, ini salah menerjemahkan nih, salah memahami grammar. Iya. Tapi khabar muqaddam, betul Ustaz ya? Khabar muqaddam. Nah, yang asli itu. biasanya khabar muqaddam itu dalam bentuk syibhul jumlah. Oh gitu. Ya, jar majrur atau dzaraf. Ya. Umumnya begitu. Ini kalau al-asli yang mubtada muakhar maksudnya. Mubtada muakhar. Kalau mubtada muakhar, mana khabarnya? Khabarnya berarti khabarnya muqaddam, alamat ya. Sebagai khabar ya, itu bukan syibul jumlah, bukan jar majur dan bukan dzaraf. Oh jadi bukan juga Ustaz ya, bukan mubtada muakhar Ustaz ya. Iya. Ini Ustaz, Ana bingung dari kemarin. Gimana? Dulu udah pernah dijelasin tapi Ana lupa lagi. Oh iya, iya. Tapi kita kasih kesempatan satu lagi. Tapi Ustaz. Iya. Syukran Ustaz. Afan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa fatih. Memang grammar ini kalau tidak sering-sering murojaah atau dipraktekkan, lupa. Memang lupa. Iya. Baik. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Mu Ahsan dan Ummu Fatimah di 0218236543. Silakan bagi ikhwan, fadhol. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abdurrahman di Kalimantan Tengah. Baik, ahlan Abdurrahman. Ahlan wa sahlan. Tafadhal ya akh Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul i'rabi al-asliyatu wal far'iyatu. Alamatul i'rabi fil mudari'i salatun wahiyya ad-dammatu wahiyya alamatul raf'i al-fathatu wahiyya alamatul nasbi as-sukunu wahiyya alamatul jazmi wa hunaka alamatul ukhra far'iyyatun wa hiya fi anwa'il atiyati min al-fi'li. Baik, jayid, ahsan. Coba jawab pertanyaan tadi. Ya, Ustaz. Kata al-asliyah itu kedudukan dalam kalimat apa itu? Khabar, Ustaz. Khabar juga. Ya. Jadi mubtada'nya alamatu. Alamatu. Coba terjemahkan. Tanda-tanda i'rab yaitu asal dan cabang. Tanda-tanda i'rab yaitu asal adalah asal. Biasanya kalau terjemahkan khabar itu pakai adalah kan? Iya, adalah. Adalah karena itu kan berita. Khabar itu berita pelengkap. Jadi tanda-tanda i'rab adalah asal. Asal. Maksud asal apa? Asli. Asli. Jadi tanda-tanda i'rab adalah asli. Asli. Dan far'iyah, cabang atau pengganti asli. Naam. Maksudnya apa ini? Cocok enggak itu? Tanda-tanda i'rab. Iya, tanda-tanda i'rab adalah asli. Asli dan yang tidak asli. Nah, jadi tanda-tanda i'rab adalah asli. Jadi asli adalah tanda i'rab. Ada yang asli dan ada yang cabang, Ustaz. Nah, kalau sudah pakai yang, nah itu biasanya apa ini? Sifat ga? Hah? Sifat. Sifat. Ah ini dia. Itu al asli itu naat, bukan khabar, bukan mubtada. Oh, naat ya, Ustaz. Iya, naat. Naat dari kalimat alamat. Makanya pakai ta marbuta al-asliyatu. Kenapa? Karena man'udnya mu'annath alamatu. Jadi alamatul i'rabil asliyatu wal far'iyatu. Jadi terjemahannya apa? Tanda-tanda i'rab yang asli dan yang pengganti asli, yaitu cabang. Pengganti asli ya, Pak? Hah? Far'iyah itu pengganti asli ya? Iya, far'iyah itu adalah cabang, adalah pengganti asli. Jadi ada yang bukan asli. Ya, makanya dikatakan niabah nanti itu. Diharap apa? Niabah. Niabah anil dhamma, niabah anil qasra, niabah anil nasbi, niabah anil fatha. Nah ini, kalau dia tanda i'rab yang far'iyah, nanti dalam uraian jabatan kata, itu pakai kata niaba, pengganti. Naam. Jadi alamat itu apa i'rabnya? Nah, mungkin pertanyaan kan? Nah, alamat itu bukan mubtada tapi dia khabar. Khabar lil mubtada mahdhuf. Khabar bagi mubtada ini buang. Taklid apa? Hadhihi alamatul i'rabil asliyah wal far'iyyah. Inilah tanda-tanda i'rab yang asli dan far'iyyah. Nah, paham? Naam. jadi jelas maksudnya kan? Jadi tanda-tanda yang asli. Nah, kan jelas maksudnya. Tanda i'rab yang asli dan yang tidak asli. Baik. Ya, jazakallahu khair, Pak Rahman. Mau pertanyaan lagi? Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Baik, demikian beberapa penelpon yang sudah masuk, Mu Ahsan, Mu Fatimah, dan juga tadi Bapak Abdul Rahman. Ya, ini sering ya. Sebab, nah, coba kita lihat selanjutnya. Itu tamarin kan? Tamarinu. Nah. Latihan-latihan. Saya ingin tanya, apakah kata ini sempurna atau tidak? Sempurna, so? Hadi jumlah. Tamarin ini jumlah. Kalau katakan jumlah, mana Ustaz kata yang kedua? Atau kata yang pertama? Ini kan satu kata. Saya katakan ini jumlah. Zahirnya satu kata, akan tetapi dia dua kata. Iya. Mana kata yang pertama atau kata kedua? Kata pertama adalah mahdhuf. Takdir apa? Hadhihi tamarinu. Ini latihan-latihan. Latihan-latihan. Jadi mubtada itu boleh dibuang. Jadi hasful mubtada boleh kalau dia maklum. Arti maklum? Diketahui. Kan kalau tamarin, latihan-latihan kan sudah jelas maksudnya kan? Nah, seperti Mas Muka, siapa namamu? Jawabnya apa? Mas'ud. Kan gitu. Mas'ud itu cuma satu kata. Apakah itu kalimat atau kata? Kalimat. Khabar. Itu khabar. Mana khabar mubtada-nya? Dibuang. Takdir apa? Ismi Mas'ud. Kata ismi dibuang. Kenapa? Maklum. Sudah maklum. Baik. Kembali tadi ini. Coba kita minta kepada para pendengar. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa TV Roja. Dan bagi Anda yang sudah bergabung, silakan menghubungi kembali di 021-823-6543. Kita akan uraikan atau Ustaz akan meminta penguraian dari kalimat-kalimat yang tadi dibaca. Silakan di 021-823-6543. Halo. Ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sedikit keras suaranya Bapak, dengan siapa di mana? Abu Yazid. Abu Yazid. Di mana Abu Yazid? Di Riau. Di Riau. Taib. Lebih keras lagi suaranya Pak ya. Ya. Ahlan wasalan ya Abu Yazid. Waalaikumsalam. Nah, tafadhal. Main di kitab. Main di kitab. Hal anda tushahid tilfaz? Baik. Mungkin nanti lihat di layar ya. Iya. Ditampilkan itu. Iya, tafadhal. Nah, ikra alamat al-i'rab al-asliyah. Abu Yazid, agak keras suaranya, kecil sekali penerimaan suaranya, kita terima di sini. Alamatul i'rabi. Naam. Alamatul i'rabi al-asliyah wal fath'iyah. Alamatul i'rabi fil mudari'i salatu wa hiya ad-dhammah wa hiya alamatul raf'i. Al-fathah wa hiya alamatul nasb. At-sukun wa hiya alamatul nasb. الجزم وهناك علامات أخرى وهناك علامات أخرى فرعية وهي في الأنواع الهاتية مثل التسبيح. طيب يكفيك يكفيك إن شاء الله. طيب أنا ingin tanya. Halo. Ya. نعم أخ عبد الرحمن. Ma mauqi'rab Abu Yazid ya, afwan. Alamatul alamat. Kalau tadi alamat yang di atas sebagai khabar mubtada, Alamat yang kedua jadi apa? Yang mana, Ustaz? Yang kedua, baris kedua, alamatul i'rab fil mudhari. Alamat yang kedua jadi apa itu? Muka i'rabnya. Yang kedua. Iya, iya, Baris yang kedua, satr tsani. Alamatul i'rab fil mudhari'i thalathun. Alamat, iya. Mudhaf. Apa? Mudhaf. Halo? Mudhaf. Itu mudhaf itu di, kalau dilihat dari dua kata. Tapi yang saya tanya adalah kedudukan kalimat. Kedudukan kata itu dalam kalimat. Sebagai apa? Khabar. Khabar. Baik, mana mubtada'nya? Fil mudhari. Fil mudhari. Naam. Apakah boleh mubtada dalam bentuk jar majrur? Boleh. Boleh, Ustaz. Boleh? Ya. Khata. Hah? Iya, khata. Mubtada tidak ada bentuk jar majrur. Atau syibul jumlah. Justru jar majrur atau syibul jumlah itu yang biasanya bisa dijadikan khabar, bukan mubtada. Hey, Abu Yazid. Naam, Ustaz. Paham? Anak tafsir. Baik, pernah belajar nahwu, grammar? Dah lupa. Baik. Baik, enggak apa-apa. Iya, coba nanti kita dengar dari yang lain, kita ikutin, iya. Jazakallahu khairan, Abu Yazid. Baik. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallahu khair pada Abu Yazid di Riau. Telah berusaha untuk menjelaskan atau uraian atau kedudukan kata alamat i'rab. Dan bagi para pendengar yang lain, silakan di belakang Abu Yazid, kita berikan kesempatan di 0218236543. Apa kedudukan alamat i'rab fil mudhari tsalatsun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dengan siapa? Muhanif. Silakan Muhanif. Naam. Naam. Mau baca dulu? Iya, baca dulu Ustaz ya. Iya. علامات الإعراب الأصلية والفرعية علامات الإعراب في المضارع ثلاث وهي الضمة وهي علامة الرفع الفتحة وهي علامة النصب السكون وهي علامة الجزم وهناك علامات أخرى فرعية وهي في الأنواع الآتية من الفعل أحسن ما شاء الله طيب tadi pertanyaan tadi. Iya, silakan jawab. Iya. Iya. Alamatul i'rabi mubtada. Alamat itu mubtada. Naam. Iya. Masyaallah. Baik. Mana khabarnya? Salasun. Salasun. Naam. Baik, salasun itu khabar. Naam. Baik. Kalau saya baca salasatun bisa atau tidak? Bukankah alamat mubtada itu muannas? Naam. Kemudian saya tukar dengan salasatun. Berarti mufrad muannas gitu, Ustaz. Kaidahnya boleh. Hah? Kaidahnya enggak khabar. Kan salasun kan khabar kan? Naam. Nah, bisakah dibaca salasatun? Kenapa di sini salasun tidak ada ta marbutah? Padahal mubtada'nya muannas, alamatu. Aduh, enggak tahu Ustaz. Iya. Baik, nah ini juga perlu ya diketahui. Nah, di sini kenapa salasun? Kenapa enggak salasatun? Belum tahu. Iya, betul. Alamat ini mubtada. Betul, alamat mubtada. Salasun itu khabar. Itu jelas. Coba terjemahkan ya. Muhanif. Ya, Muhanif. Tanda-tanda yang i'rab pada fi'il mudhari ada tiga. Ada tiga. Naam. Ada tiga itu informasi khabar. Naam. Ada tiga. Tapi ada tiga ini bentuk katanya adalah mudzakkar salasun. Kenapa salasun enggak dapat salasatun? Nah, kata-kata adat ini termasuk kalimah mubhamah. Tuh mubhamah? Mubhamah apa Ustaz ya? Mubhamah itu kata yang apa? Yang belum jelas. Tiga, apa tiga apa? Kan belum jelas kan? Oh iya. Tiga buku ke? Apakah tiga buku atau tiga istri? tiga bangku, tiga kursi. Guru. Kan belum jelas kan? Tiga mobil. Nah. Nah, ini kata yang dikatakan kata mubhamah. Nah, kata mubahama ini harus ada tamyiz. Nah, harus ada tamyiz. Tamyiz? Anam. Untuk membedakan maksud daripada kata adat itu sehingga tidak masuk pengertian lain. Nah, makanya di sini salasun karena tamyiz apa? Tamyiz itu alamat. Nah, tiga apa? Tiga tanda-tanda. Tiga tanda. Cuma alamatnya tidak disebutkan di sini. Kenapa? Karena sudah disebutkan sebelumnya. Karena sudah maklum. Nah. Asalnya apa? Asalnya alamatul i'rab fil mudhari salasu alamatin. Itu asal susunannya. Kan jelek kan ya? Nah, karena itu alamat diulang lagi kata alamat. Nah, dibuang tamyiznya. Kenapa? Maklum. Karena sudah maklum disebutkan di awal. Nah, perhatikan. Kan tiga-tiga apa? Tiga tanda kan? Nah. Kata-kata alamat muzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Kita tahu kaidah adat salasa hatta ashra. Tiga sampai sepuluh harus apa? Berlawanan. Antara muzakkar dan mu'annas. Kalau adatnya muzakkar, maka tamyiznya harus mu'annas. Sebaliknya, kalau tamyiznya muzakkar, adatnya harus mu'annas. Nah, di sini tamyiznya mu'annas berarti adatnya harus muzakkar. Harus muzakkar. Ya, sekalipun mubtadanya mu'annas, itu tidak jadi masalah. Karena ma'dudnya atau tamyiznya sudah mu'annas. Nah, ini perlu diketahui. Jadi salasu mubhama, iya, adat itu termasuk kata mubhama. Iya, kata mubhama. Kata mubham. Jadi salasu, salasun. Jadi enggak bisa salasatun, hadza khata. Jadi alamatu i'rab fil mudhari salasatun, hadza khata. Salah. Salah kaidahnya. Yang benarnya salasun. Kalau ditanya kenapa? Karena tamyiznya mu'annas. Mana tamyiznya Ustaz? Tamyiznya mahdhuf. Takdirnya apa? Alamat. Kenapa dibuang? Karena sudah disebutkan sebelumnya itu mubtada'nya. Baik, ahsan. Wa hiya ad-dhammatu. Yaitu coba terjemahkan ya Ummu Hanif. Yaitu ad-dhammatu satu dhammah. Yaitu dhammah. Naam. Iya. Terus wa hiya ala mutarrafi. Ya adalah dan dhamma ini kita terjemahkanlah, kita dhamma tampilkan ini makna hiyanya. Nah. Dan dhamma ini, dan dhamma ini ada tanda rafa. Tanda rafa. Dhamma ini tanda rafa. Iya. Terus al fathatu wa hiya ala matan nasbi. Al fathah dan fathah ini adalah tanda nasab. Iya. Tanda nasab. Terus as-sukunu wa hiya alamatul jazmi. Nah, sukun dan sukun sukun ini adalah tanda jazmi. Nah, jadi dhamma itu tanda rafa. Nah. Jadi dhamma baik dhamma bertanwin, tanwin un ataupun u tanpa tanwin itulah tanda rafa. Demikian juga fathah, baik fathah bertanwin an atau tanpa bertanwin a adalah tanda nasab. Sedangkan sukun adalah tanda jazam. Ini istilah dalam ilmu nahu. Oleh karena itu kalau kita mendapatkan ayat Quran yang ada akhir kata ada dhamma, berarti kata itu marfu. Kalau dia fi'il, fi'il marfu. Kalau dia isim, isim marfu. Kalau dia fathah, berarti kata itu adalah mansub. Nah, kalau dia fi'il, fi'ilun mansub. Kalau dia isim, isim mansub. Kalau dia sukun, berarti dia jazam. Kalau dia, ini tentu tanda bagi fi'il. Sukun itu hanya ada pada fi'il. Fi'il. Nah, jadi lam yalid, yalid fi'lul mudhari majzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Jadi mudhari yalin, yalid, wa lam yakun, yakun berbar sukun sah. Nah, itu majzum. Ini ketiga ini adalah dhamma fathah sukun adalah alamah asliyah. Alamah asliyah. Tanda-tanda i'rab yang asli. Nah, selain yang tiga ini bukan asli. Disebut dengan istilah apa? Far'iyah. Cabang. Dan cabang nanti sebagai pengganti tanda yang asli. Baik, ikra'i, baca. wa hunaka alamatun ukhra far'iyyatun wa hiya fil anwa'il atiyati min al fi'li. Baik, ana mau tanya ini. Okay. Baiklah Mas, ini lagi ya wa. Ma muqirab far'iyyah di sini? Far'i wa hunaka alamatun ukhra far'iyyatun. Ada tanda-tanda yang lain, cabang-cabangnya. Apa ya Ustaz ya? Wa hunaka alamatun ukhra far'iyyatun. Di sini ada tanda-tanda yang lain. Cabangnya. Enggak paham Ustaz. Baik, labas. Kita nu'ti fursa lil akhir. Naam, syukran jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhanif. Jazakallahu khair. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar yang lain di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Kamaruddin. Ahlan wa sahlan ya Kamaruddin. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Masyaallah, min zaman ma shuftak. Naam, Ustaz. Masyaallah. Kaifa haluka? Kaifa sihat tayyibun? Tayyibun, Ustaz. Kaifa sihat tayyibun, ha? Tayyibun aidan. Masyaallah. Tafadhal ya Kamaruddin. Naam, Ustaz. Aqra, Ustaz. Baik, iqra awalan. Wa hunaka alamatun ukhra. Farhiyatun. Wa hiya fil anwa'il atiyati minal fi'li. Baik, yang saya tanya adalah far'iyah ini. Far'iyah. Muqirab, na'at. Na'at? Na'at dari mana? Na'at dari alamatun. Alamatun. Ukhranya? Ukhranya na'at juga. Na'at juga? Berarti na'at keberapa itu? Na'at kedua. Kedua. Masya Allah. Kalau gitu, alamat jadi apa? Alamat jadi mubtada muakhar. Itu alamatu atau alamatun? Bukan ukhranya mudhaf ilaih. Alamatun. Alamatun. Naam. Jadi mubtada muakhar. Naam. Mana khabarnya? Hunaka. Ustaz. Hunaka. Khabar muqaddam. Naam. Ma nau bentuknya apa itu? Bentuknya. Hunaka Ustaz. Iya. Hunaka. Hunaka ini kata apa ini? Dzaraf. Dzaraf. Naam, dzaraf, dzarf zaman atau dzarf makan? Dzaraf makan. Naam, dzarf makan, sahih. Iya. Sahih, masyaallah. Jadi far'iyah ini adalah na'at ats-tsani, na'at yang kedua. Na'at itu bisa berbilang-bilang, bisa muta'addidah. Bisa berbilang-bilang, lebih dari satu pun bisa. Ya. Jadi wa hunaka 'alamatun ukhra far'iyyatun. Coba terjemahkan. Terjem ya, Khamruddin. Halo. Halo, Khamruddin. Ma. Khalas. Al-fatas. Baik, jazakallahu khairan Khamruddin, barakallahu fik. Al-ijabah as-sahihah. Naam. Jadi hunaka alamatun ukhra far'iyyah. Jadi di sana, arti di sana maksudnya apa? Selain yang disebutkan tadi, dhamma fathah sukun, ada tanda-tanda yang lain yang sifatnya far'iyyah. Yang sifatnya apa? Far'iyyah, bukan asliyah. Yaitu apa? Wa hiya fil anwa'il atiyati minal fi'li. Yaitu pada fi'il afwan wa hiya fil anwa'il atiyati minal fi'li, yaitu pada macam-macam berikut ini dari fi'il. Maksudnya apa? Yang terdapat pada fi'il berikut ini, itu yang maksud. Jadi tanda far'iyah ya, ada terdapat pada fi'il berikut ini. Jadi bukan hanya pada isim tanda far'iyah. Jadi pada fi'il pun ada tanda far'iyah. Kalau isim ini sudah kita bahas, apa itu? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah, isim yang lima. atau asma' sittah. Kemudian apa lagi? Jamak mudzakkar salim, jamak muannats, jamak mudzakkar salim. Nah, ini juga termasuk alamat far'iyah. Baik, nah, katanya di sini apa? Tanda-tanda i'rab yang lain yang sifatnya far'iyah ada pada fi'il berikut ini. Al-awwal, pertama. Baik, kita kasih kesempatan ini untuk baca ini. Ya. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Ghafar. Abdul Ghafar. Abdul Ghafar. Naam, tafadhal. Aina ya Abdul Ghafar? Tayib. Di mana? Di Palu. Tayib. Tafadhal. Tafadhal iqra indaka al-kitab. Ayo. Tayib, iqra. Al-awwal, bismillahirrahmanirrahim. Al-af'alu khamsa. Syakil, bariskan harakat semuanya. Al-af'alu khamsatu. Al-af'alu khamsatu. Alamatul raf'i fiha thubutun nun. Ya. Wa alamatul nasbi wal jasmi halfun nuni. Nahu. Aturiduna antazhabu. Alam tazhabi ilal madrasati ya Maryam. Ya. Madrasati ya Maryam. Baik. Baik, afwan Abdul Ghafar, volume suara televisi atau radionya dikecilkan dulu, ada feedback. Jazakallah khair. Coba terjemahkan. Ya, al awal fil yang lima adalah tanda rafa. Berarti alamat ini sebagai khabar. Nah, jadi apa alamat di sini? Nah, ini mudhaf-mudhafun ilaih. Enggak, itu kalau ditinjau bentuk kata ya. Kalau ditinjau bentuk kata itu idhafah, mudhaf-mudhafun ilaih. Yang saya tanya adalah kedudukan dalam kalimat ini. Alamatu, jadi apa dia? Kedudukan dalam kalimat. Apakah dia khabar? Daripada af'al? Halo. Halo, ya. Masyaallah. Nah, ini kalau tidak tahu mengetahui kaidah nahwu di sini, ini terjemahan nanti bisa nyasar ini. Iya, terjemahan bisa kurang pas nanti ini. Iya. Coba kita kasih kesempatan yang lain. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Abdul Ghafar di 0218236543. Silakan. Iya, halo. Silakan bagi pendengar ikhwan dan akhwat di 0218236543 di halaman 18 pada poin yang pertama al-afdalul khamsah. Silakan. Halo. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu di mana? Ummu Abdul Rahman di Padang. Iya. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Coba baca dulu, iqra'i. Al-awwal. Coba kasih harakat kata al-awwalnya. Al-awwalu. Iya. Al-af'alul khamsatu. Alamatul raf'i fiha thubutun nuni. Iya. Alamatul nasbi. Wa, ada wawnya. Yeah. Wa alamatul nasbi wal jasmi hafzun nuni. Hafzun nuni, naam. Nahwu Halo. Baik, tampaknya terputus si Muhammad Rahman di Padang. Barakallahu fi. Kita tunggu kembali sambungan teleponnya di 0218236543. Silahkan bagi Muhammad Rahman atau pendengar dan pemirsa TV yang lain, kami berikan kesempatan kembali di halaman 18 untuk mencoba membaca dan juga menguraikan kedudukan kalimat yang ada. Kita angkat selanjutnya. Halo. Baik, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan via pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0813177765543. Kita angkat telepon yang berikutnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamarudin. Naam, Ustaz. Baik, ahlan. Naam, tafadhal. Al-awwal. Ya. Al-af'al khamsatu. Alamat raf'i fiha thubutun nuni. Wa alamatun nasbi wal jasmi hasfun nuni. Nahu. Aturiduna an tadhabu? Alam tadhabi ilal madrasi ya Maryam? Baik, ya. Coba terjemahkan. Kata kerja. Halo? Halo? Ya. Terus kembali. Ah, Kamarudin. Alhamdulillah, masyaAllah. Ya, terputus kembali. Ah, Kamarudin, silakan menghubungi kembali di 0218236543. Atau bagi pendengar dan pemirsa Roja yang ingin ikut bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid ketiga, dan kita membahas di halaman 18 dalam pembacaan kaidah-kaidah terkait dengan tanda-tanda Arab yang asli dan yang far'i atau yang cabang. Silakan. Kita angkat kembali. Halo. Baik, kami angkat kembali di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Abdul Wahid. Abdul Wahid. Ahlan wa sahlan ya Abdul Wahid. Ahlan bik. Masyaallah, wa halukum. Alhamdulillah ana bi khair, Ustaz. Wa kaif halukum, Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Baik, tafadhal Abdul Wahid. Abdul Wahid. Iya. Al-awwalu al-af'alul khamsat. Al-af'alul khamsatu. Alamatur raf'i fiha subutun nun. Subutun nuni. Wa alamatun nasbi wal jazmi hatfun nuni. Nahu aturiduna an tadhabu alam tadhabi ilal madrasati ya Maryamu. Baik. Khalas itu. Iya. Bisa coba diterjemahkan? Al-awwal yang pertama. Al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Alamatul raf'i, tanda-tanda rafa', tanda rafa' di dalamnya, atau tanda rafa' di dalamnya tetapnya nun. Dan alamat nasab dan jazm menghapus nun atau terhapusnya nun. Nahu aturiduna an tadhabu, apakah kalian ingin aturiduna, apakah kalian ingin pergi? Alam tadhabi ilal madrasati ya Maryamu, bukan kayak alam, apakah tidak pergi ke madrasah, ke sekolah ya Maryam? Baik, jain. Saya ingin tanya tadi yang ditanya tentang alamatu rafi, alamatu kedudukan dalam kalimat apa ini? Alamatu. Tapi terjemahannya sudah tepat itu. Iya. Alamatu. Alamatu rafi itu nih, jadi. Alamatu rafi fiha subutun nun. Di awalnya al-awwalu al-af'al khamsatu. Alamatu rafi fiha subutun nun. Alamatu di situ jadi apa? Kalau kalau ditarik ke belakang lagi al-af'alu jadi apa? Alamatu. Mubtada, Ustaz. Yang mana? Alamatu. Alamatu mana khabar al-af'alu? Al-af'alu itu jadi apa? Oh, al-af'alu. Apakah mubtada atau dia khabar? Kalau dia khabar, mana mubtada-nya? Kalau dia mubtada al-af'alu, mana khabarnya? Ada jadi jadi bingung juga. Laisa apa terpisah itu beda saja. Al-af'alu khamsah wa itu terpisah kemudian terpisah. Ya. Nah. Terpisah ya. Nah. Karena sudah ada titik duanya. Nah. Oh gitu. Ya kalau dia terpisah berarti al-af'al itu kata yang kalimat sempurna. Nah, kalau kalimat sempurna berarti ada mubtada, ada khabar. Mana mubtada, mana khabar? Mubtada-nya mahdhuf tadi. Mahdhuf. Hadhihi. Hadhihi al-af'alul khamsah. Nah. Betul? Baik, itu angka satu itu apa bacanya? Al-awwalu. Al-awwal itulah mubtada-nya. Oh, nah. Nah, ini. Jadi al-awwalu itulah mubtada-nya. Ya harus diucapkan. Nah. Nah. Ini. Bukan wahid, isnahan. Jadi al-awwalu yang pertama apa? Nah, al-awwalu yang pertama al-af'alul khamsatu. Fi'il-fi'il yang lima. Fi'il lima itu adalah khabar bagi al-awwalu. Nah, kemudian alamatur ini kalimat lain. Nah, kalimat kedua, alamatur raf'i fiha subutun nun. Tanda rafa' berarti alamatu itu adalah mubtada. Nah. Alamatul raf'i fiha tanda rafa' fiha pada mana? Ha kembali ke mana? Ha kembali ke alamat. Hmm? Ya, alamatul raf'i fiha. Tanda rafa' pada tanda. Gimana jadinya kalau kembali ke alamat? Al-af'al. Al-af'al sahih barakallahu fiik. Betul. Iya. Iya. Nanti terjemahannya kemana-mana ntar nih. Jadi tanda rafa' fiha pada fi'il yang lima, itu dia. Jadi tanda rafa' pada fi'il yang lima adalah, nah, subutu itu al khabar pada alamat. Subutun nun. Arti subutun nun? Tetapnya nun. Adanya nun. Artinya nun tidak dibuang, berarti fi'il itu marfu. Nah, sebagai tanda rafa' fi'il itu marfu. Wa alamatun nasbi dan tanda nasab wal jazmi dan tanda jazam khatibun nuni. Pihanya enggak disebutkan lagi. Kenapa? Karena sudah maklum. Iya. Jadi supaya bahasanya lebih enak lagi dibuang itu fiha lagi. Jadi tanda nasab dan tanda jazam pada fiil yang lima, kan itu maksudnya. Hasfun nuni. Dibuang huruf nunnya. Pembuangan huruf nun itulah sebagai tanda nasab dan tanda jazam. Nahwu contoh aturiduna an tadhhabu. Ada baiknya kita tulis Abdul Wahid. Nah. Melihat televisi atau mendengar radio Abdul Wahid? Sami itu minan ida. Baik. Entadir suai. Naam. Bagi para pendengar yang mungkin baru bergabung dalam pembelajaran bimbingan bahasa Arab untuk pemula jilid ketiga, dan bagi Anda yang sudah membuka memiliki bukunya di halaman 18 terkait dengan kaidah alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyah, kita akan lihat penjelasan lebih lengkap bersama Ustaz Mas'ud. Alam tadhhabi ila al-madrasah? Ustaz Ihsan? Ya. Naam, alam tadhhabi ila al-madrasati ya Maryam? Ya Maryam. Baik. Naam. Nah, kita lihat di sini. Tadhhabu. Aturiduna an tadhhabu? Apakah kalian ingin pergi? Nah, tadhhabu asalnya apa? Tadhhabuna. Ada nunnya. Asalnya tadhhabuna antum. Ada nunnya. Ini af'al khamsah. Termasuk af'al khamsah fi'il yang lima. Hmm. Fi'il yang lima. Tadhhabuna. Baik. Apa maksud af'al khamsah? Nah, mungkin sedikit diulang kembali. Af'al khamsah adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang berakhiran alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Saya akan berakhir, yakin insyaAllah. Nah, ya, nanti didengar saja lewat radio. Iya. Jadi kalau kita kasih khair. Contoh lain, yadrus. Iya, afwan ya Allah. Yadrusani. Berakhir alif dan nun. Diawali oleh ya atau berawali dengan ta. Tadrusani. Hadza wahid, hadza nomor kam isnin. Tadrusani. Ats-tsalis yadrusuna. الرابع تدرسونه الخامس تدرسينه. Nah, ini dikatakan afal khamsah. Ini sebagai contoh saja. Yang terpenting yang harus diketahui adalah akhir yaitu diakhiri oleh alif dan nun. Baik itu diawali oleh ya, ini bermakna huma dua orang laki-laki, atau diakhiri dengan alif dan nun juga, tapi diawali dengan ta, ini bermakna engkau dua orang laki-laki, atau dia atau mereka wanita dua orang, atau apa, mereka wanita dua orang. Tadrusani, sedang belajar. Atau diakhiri dengan waw dan nun. Diawali oleh ya, ini arti mereka. Mereka laki-laki, yadrusuna, sedang belajar. Atau diawali oleh ta, berakhir waw dan nun. Itu arti kalian, laki-laki, sedang belajar. Antum, tadrusuna, kalian laki-laki, sedang belajar. Atau diakhiri dengan ya dan nun, ini engkau perempuan, sedang belajar. Nah, ini yang dikatakan al-af'alul khamsah. Yang penting akhir, ya, akhir huruf tambahannya. Apakah fi'ilnya 3 huruf, atau 4 huruf, atau 5 huruf, atau 6 huruf, itu tidak jadi masalah. Ya, contoh lagi. Yukrimani, yukrimuna, tukrimina. Atau lebih dari 3 huruf lagi, yujahidani, tujahidani, yujahiduna, tujahidina, berjihad. Atau lebih 6 huruf, yastaghfir, sahih? Kam harfan? 6 huruf kan? Yastaghfara, yastaghfiru, 6 huruf, yastaghfiru. Kita tambah alif dan nun. Yastaghfirani, yastastaghfirani, yastaghfiruna, tastaghfiruna, tastaghfirina. Yang jelas akhir ini semuanya sama. Inilah yang dikata af'alul khamsah, karena fi'ilnya hanya 5. Hanya 5. Nah, ini maknanya, seulang lagi, ini maknanya apa? Dua orang laki-laki sedang belajar. Ini kalian dua orang laki-laki sedang belajar, atau dia dua orang wanita sedang belajar. Yadrusuna, mereka laki-laki sedang belajar. Tadrusuna, kalian laki-laki sedang belajar. Tadrusina, engkau perempuan sedang belajar. Nah, fi'il ini jika dia mansub atau jika dia marfu, maka tanda rafa'nya adalah subutun nun. Nunnya tetap tidak dibuang. Nah, kapan dia marfu? Kalau tidak ada amil yang merubah. Amil nasab atau amil jazam. Amil nasab contohnya an. An ini termasuk amil. Arti amil apa? Pekerja. Amil itu pekerja. Dia kerjaannya apa? Merubah. Memansubkan fi'il. Fi'il menjadi berubah, menjadi mansub. Yang tadinya marfu menjadi mansub. Umpamanya yadrusani. Ini marfu. Tanda rafa'nya sebutun nun. Ketika ada an masuk, an ini menasabkan, maka berubah dia. An yadrusa, hasfun nun, dibuang nun. Seperti ini, tazhabuna, masuk an, antazhabu, nunnya dibuang. Nih, aturiduna, ini fi'il ini marfu, turidun. Karena tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam seperti ini. Tidak ada amil nasab. Ini A adalah istifham. Kalau tidak ada berarti dia kembali hukum asli itu marfu. Nah, di sini tanda rafa'nya nun, sebutun nun. Kenapa? Karena turidun min af'alil khamsah. Masuk fil lima. Yang mana ini masuk ini? Yang nomor apa? Masuk ke nomor 4. Tadrusun ini. Kalian aturiduna, apakah kalian ingin antadzhab, ingin pergi? Nah, kita lihat tadhabi ini asli apa? Nih, yang nomor 5. Tadrusina, tadhabina. Ada nunnya di sini. Kenapa ada nunnya di sini marfu? Kenapa marfu? Tidak ada amil yang merubah dia. Tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam. Amil nasab seperti an, lan. Amil jazam seperti la nahia, la jangan. La tadrusi, jangan kau belajar. Atau lam, menjazamkan lam, arti tidak. Karena tidak ada, berarti dia marfu. Tanda rafaknya, nonnya tetap, jangan dibuang, enggak boleh dibuang. Kalau dibuang, salah. Nah, ketika ada amil yang masuk, amil jazam, maka dia harus majzum. Apa tanda jazamnya? Hazfun nun, dibuang nonnya. Asalnya, tadhabina. Tadrusina, nunnya dibuang kerana ada lam. Nah, tandanya sama, membuang nun. Kalau dia mansub, tandanya nasabnya hazfun nun. Kalau dia majzum, tanda juga sama, membuang nun. Kalau gitu apa bedanya? Bagaimana membedakan antara dia mansub dengan majzum? Membedakannya adalah lihat amilnya. Kalau amilnya amil nasab, berarti fiilnya mansub. Kalau dia amil jazam, berarti fiilnya majzum. Itulah yang membedakan. Tandanya sama. Baik, saya kasih contoh lain. Baik, fadhal ya akh, mungkin anta taktib misal? Ya, dan antum tidak nganggur. Fadhal. Dari tadi ini enggak kebagian ini. Coba kasih contoh. Bisa kasih contoh? Tafakir awalan. Baik. Al-Ummal. Al-Ummal. Al-ummal, para pekerja itu ya'malun. Baik. Nah, ya'maluna. Al-ummal ya'maluna, sedang bekerja. Para pekerja itu sedang bekerja. Baik, ya'malun. Kita lihat. Nah, ini fiilnya marfu. Tanda rafaknya apa? Thubutun nun. Thubutun nun. Kenapa pakai ya'maluna? Kenapa enggak ya'mal saja? Karena mubtada'nya jama'. Nah, mubtada'nya jama', ini jama', ayo jama'. Jama' taksir. Jama' yang tidak beraturan. Sahih? Nah, kalau dia jama', maka kata kerja mengikut. Nah, al-ummalu ya'malun. Nih, ya'malun. Waw ini sebagai pelaku. Hum, arti hum kembali kepada ummal. Jadi para pekerja sedang bekerja. Nah, sekarang kita masukkan al-ummalu lan, tidak. Para pekerja itu tidak akan bekerja besok. Bagaimana bahasa Arabnya? Lan ya maluna atau ya malu? Ya malu, dibuang non. Kenapa dibuang? Karena ada lan yang menasabkan. Tanda nasabnya hasfun non. Kenapa dia afal? Li'anau min afal khamsa. Nah, al-ummalu lan ya'malu ghadan. para pekerja itu tidak akan bekerja besok. Sekarang kita masukkan jazam. Lam, tidak bekerja. Bagaimana? Lam ya'malu. Hah? Lam ya'malu. Naam. Lam ya'malu sama juga. Al-ummalu lam ya'malu. Para pekerja itu tidak bekerja. Kapan? Kita kasih ams kemarin. Para pekerja itu tidak bekerja kemarin. Lam ya'malu ams. Nah ini. Ini tandanya apa? Ini mansub, ini mazum. Tandanya sama, membuang huruf nun li anna aful khamsa. Dari mana tahu ini mansub, fi'il mansub, fi'il mazum? Lihat amilnya. Ini amil nasab berarti ini mansub, ini amil jazam berarti fi'ilnya apa? Mazum. Baik. Barangkali kita cukupkan selesan. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Fadal. Baik, jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Mas'ud terkait dengan tambahan penjelasan dari pembahasan kita, yaitu alamat far'iyah dan asliyah dari fi'il mudhari'. Dan pendengar, kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk di penghujung kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fiqh Ustaz. Naam. Tadi disebutkan asliyah dan far'iyah, Ustaz. Untuk tanda-tanda asliyah bagi isim, apakah ada tanda jazm bagi isim atau hanya sebatas fi'il saja? Jazakallah khair. Ya, betul bahwa isim itu tidak ada tanda jazm. Sebagaimana apa? Sebagaimana fi'il, fi'il tidak ada majrur. Jadi tanda jazm itu hanya ada pada fi'il, itu fi'il mudhari. Dan tanda jar itu hanya ada pada isim. Jadi fi'il tidak ada majrur. Sebagaimana bagaimana is apa? Fi'il isim tidak ada ya jazam. Jadi al-ummalu tidak ada al-ummal. Tidak ada al-ummal, bersukun enggak ada. Walaupun tapi ada. Kalau membaca diwakafkan itu boleh-boleh saja. Ya, tapi pada hakikatnya dia tidak ada, tapi hakikatnya dia tidak baris sukun. Ya. Ya Muhammad dibaca apa? Sukun kan? Hakikatnya bukan sukun. Tidak ada fi isim itu sukun. Cuma diwakafkan. Nah, demikian juga isim apa? Isim tidak ada majrur. Tidak ada majrur. Ya'malu, tidak ada ya'mali. Ya fi'il, afwan, fi'il tidak ada majrur. Ya'malu tidak ada ya'mali. Yadhhabu tidak ada yadhhabi. Yang ada yadhhabu, yadhhaba, yadhhab. Ya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon diberikan contoh dari lam ya kami ulangi. Harfu taukid yang masuk kepada fi'il mudhari dalam keadaan jumlah dua musanna mungkin Ustaz. Yang dimaksud. Oh, musanna. Lam taukid. Iya. Nah. Nun taukid. Nun taukid apa? Lam. Taib nun taukid. Iya, nun taukid, iya. Pada fi'il mudhari. Iya, yadrusani. Kemudian perbedaan nun taukid sakila dan khafifah dari Imam Abdul Rahman di Padang, Ustaz. Oh iya, khafifah itu bersukun, kalau sakila bertasydid. Nih yadrusani. Kemudian masuk nun, nun taukid sakila atau khafifah. Khafifah begini. Iya. Khafifah itu bersukun. Iya. Nah, ini yadrusani ketika kemudian masuk nun taukid, maka nun tanah i'rabnya dibuang. Kenapa? Litawal amsal. Nah, litawalil amsal. Masuk nun ke sini. Litawalil amsal. Ini nun apa? Baik nun. Baik nun apa? Nun taukid. Baik nun taukid sakila atau khafifah. Yadrusan. Yadrusan atau yadrusan. Perhatikan, ini musanna. ketika kalau kita lihat alif bersukun, nun ini sukun sah. Alif bersukun nah. Dan nun ini bertasydid. Nah. Bertemu dua sukun. Kaedah bagaimana kaedah? Tidak boleh bertemu dua sukun. Iya, la yaltaqi kan? Nah, di sini pengecualian mustatsna. Alifnya tidak dibuang. Nah. Ini istitsna, tidak dibuang. Dan nunnya dikasrahkan. Nah, ini dia. Yadrusani. Perhatikan, bukan yadrusanna. Yadrusani. Kalau dia nun toki sakila atau dia khafif yadrusan. Nunnya juga tidak dibuang. Nah, afan alif enggak dibuang. Yadrusani. Nah, ini tidak dibuang. Nah, kenapa tidak dibuang? Agar tidak apa samar dengan yang mufrad. Coba kalau dia mufrad. Yadrusu. Perhatikan, yadrusu masuk nun taukid. Bagaimana? Harus mabni. Yadrusan. Nah. If ya, yadrusan. Nah. Nah, ini yadrusan. Yadrusan. Kemudian kalau dia musanna dengan kaedah sebagaimana kaedah yang umum bahwa kalau bertemu dua sukun harus dibuang alifnya. Ini kalau dia musanna ini, nah kan gini, kalau dia dibuang alifnya dibuang, coba kita buang dulu kan begini. Sekalipun dikasih harakat, kalau dia harakat, kalau enggak diharakat, bagaimana? Bagaimana membedakannya antara musanna dengan mufrad? Antara musanna pelakunya dua orang, pelaku ini satu orang. Bisa dibedakan? Enggak bisa bedakan kan? Oleh karena itu, ketika musan, ketika pelakunya dua orang, alifnya tidak dibuang. Inilah istisna. Memang setiap terkadang ada kaedah. Kaedah terkadang ada yang diistisnakan, dikecualikan. Nah, jadi yadrusan nih, di sini nunnya dikasrahkan. Nanti lihat di kitab-kitab apa? Nahu itu insyaallah, seperti Kawakib Durriyah juga ada insyaallah membahas tentang yang masalah ini. Ya. Jazakallahu khair atas penjelasannya dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiki Ustaz. Waalaikumsalam. Fi'il mudhari' dalam bentuk penafian lam ya'mal. Apakah dharafnya boleh amsi, Ustaz? Ya, boleh. Dan kenapa? Karena lam itu lam kalau lam itu menafikan zaman al-madhi. Oh, nah. Makanya i'rabnya lam itu apa? Lam itu harfu nafyin wa jasmin wa qalbin. Nanti kalau buka kitab-kitab Nahu, ketika kitab I'rab itu ada, disebutkan. Lam, seperti lam yalid. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Qalb itu bukan hati. Maksud apa? Membalik. Membalik zaman al-hadir, kena fi'il mudhari' ke zaman hadir. Dibalik kepada zaman lampau. Makanya lam itu menafikan masa lampau. Jadi tidak. Jadi lam yadrus Ahmad tidak belajar. Kapan enggak belajarnya? Kapan enggak belajarnya? Bukan sekarang, sebelum berbicara. Ya. Dari mulai sebelum bicara itu katakan lam yadrus tidak belajar. Ahmad lam yadrus, Ahmad tidak belajar. Kapan terjadinya enggak belajarnya? Sebelum berbicara. Itu masalah lampau. Ya. Baik, jazakallahu khair demikian muhabibah, barakallahu fik. Naktafi bihadzal qadar. Baik, ya. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat insyaallah untuk menjalankan agama kita agar kita bisa memahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.